Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil dua bait, yaitu wa'di laziman bi harfi jarri wa in hudhifa an-nasbu lil munjarri naqlana fi anna wa an yattaridu ma'am ni labsin ka'ajibtu an yaju. Kesimpulannya adalah bahwasanya fi'il yang lazim bisa menjadi muta'addi dengan bantuan huruf jar. Ya, dengan bantuan huruf jar marra marra bi zaidin, dan mahalnya isim yang majrur itu nasab, ya, mahalnya nasab. Sehingga kalau kita datangkan setelahnya tabi', maka tabi'nya boleh dengan jar, boleh dengan nasab. Ya, boleh dikatakan marartu bi zaidin wa amrin misalkan, atau wa amron, karena melihat apa mahalnya. Kemudian jika dibuang huruf jarnya, maka isim yang tadinya majrur menjadi mansub. Ya, menjadi apa? Mansub. Hanya saja ini sifatnya apa? Sama'i. Tidak bisa dikiaskan. Ya. Kecuali pada anna dan an ditambahkan lagi, yaitu kai. Ini bisa dikiaskan, tapi dengan syarat aman dari labes. Ya, aman dari labes ketika dibuang huruf jarnya. Contohnya ajib tu an yadu. Apabila dibuang huruf jar dari yang sebelum an atau kai, maka di sana ada tiga qaul. Yang pertama bahwasanya mahalnya anna an bersama yang setelahnya nasab. Yang kedua katanya mahalnya jar. Dan yang ketiga boleh dengan dua sisi ini yang dipilih oleh si bawai. Baik, sekarang kita masuk ke bait yang selanjutnya. Wal aslu sabu fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman. Wal aslu, yang asal atau yang rajih, adalah sabu fa'ilin ma'nan, mendahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il. Ma'nan i'rabnya bisa mansub ala nazil khafid, takdirnya fil ma'na, atau dia mansub ala tamyiz. Ya. Hukum asal ketika berkumpul dua maf'ul, ya, yang asal dua maf'ul ini bukan mubtada khabar, asalnya adalah mendahulukan maf'ul yang secara makna sebagai fa'il. Kaman min albisan manzarakum nasjal yaman, seperti lafaz man pada ucapanmu albisan manzarakum nasjal yaman. Seperti lafaz man yang ada pada ucapanmu albisan manzarakum nasjal yaman. Kenakanlah kepada orang yang ziarah kepadamu pakaian dari Yaman. Nasj di situ masdar, maknanya apa? Maknanya maf'ul. Nasjun maknanya mansuj, yang ditenun atau tenunan, ya, maknanya tekstil pakaian dari Yaman. Seperti kitabun, ini masar. Kataba, masarnya kitabatun. Katbun juga kitabun, dan maknanya maf'ul, maktub, sesuatu yang ditulis. Contohnya juga raddun, maknanya mardud, tertolak. Asyahid di sini albisan manzarakum nasjal yaman, man itu dijadikan sebagai maf'ul bi yang pertama, yang didahulukan, karena dia secara makna, ya, adalah fa'il, yaitu al-labis, yang mengenakan pakaian. Adapun nasj maf'ul bi yang kedua, dia bukan fa'il secara makna, tapi maf'ul. Jadi apabila berkumpul dua maf'ul, ya, selain pada bab dhanna, maka hukum asalnya atau yang rajih adalah mendahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il. Ya, kita baca kalam syarih. Idza ta'adda al-fi'lu ila maf'ulain thani minhuma laysa khabara fil asl, fal aslu taqdimu ma huwa fa'ilun fil ma'na. Apabila satu fi'il muta'addi kepada dua maf'ul, dalam keadaan maf'ul yang kedua itu aslinya bukan khobar, ya, ini mengeluarkan bab dhanna, ya. Apabila ada fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, yang kedua dari maf'ul tersebut aslinya bukan khobar, ya, aslinya bukan khobar, ini mengeluarkan apa? Dhanna dan teman-temannya dhanna. Itu pembahasannya beda lagi. Ya. Fal aslu taqdimu ma huwa fa'ilun fil ma'na. Maka hukum aslnya adalah mendahulukan maf'ul yang dia secara makna adalah fa'il. Contoh, a'taitu Zaidan dirhama. Aku memberi kepada Zaid dirham. Didahulukan di sini Zaid. Ya. Dalam penyebutan karena dia secara makna adalah fa'il. Sebagai apa? Akhidnya yang mengambil pemberian. Dirham ini mu'ta, sesuatu yang diberi, diakhirkan. Fal asal, maka yang asal, yang rajih adalah taqdimu Zaid. Mendahulukan Zaid dari dirham. Liannahu fa'il fil makna. Karena dia Zaid secara makna adalah fa'il. Liannahu al-akhid li dirham. Karena dia yang mengambil dirham. Wa kadha kasautu Zaidan jubbah. Demikian pula contoh kasautu Zaidan jubbatan. Ya. Zaid di sini didahulukan penyebutannya. Ya. Karena dia secara makna adalah fa'il. Ini al-labis, orang yang mengenakannya. Wa albisan man zarakum nasjal yaman. Faman, maka man maf'ulun awal. Nasjun maf'ulun thanin. Al-asl taqdimu man ala nasjil yaman. Yang rajih, yang itu sesuai dengan kaidah asli, adalah mendahulukan man daripada nasjil yaman. Karena dia, man adalah al-labis yang mengenakan pakaian. Fa'il secara makna ya, bukan secara i'rab. Wa yajuzu taqdimu man laysa fa'ilan ma'nan. Boleh juga mendahulukan ya maf'ul yang dia secara makna bukan fa'il. Tapi ini khilaful asal, menyelisih yang rajih, yang lebih bagus, menyelisih hukum asal. Tapi boleh juga ya, yang semakna dengan albasa dari fi'il yang butuh kepada dua maf'ul, yang asli dua maf'ul ini bukan mubtada khabar, adalah manaha, ya a'ta, wahaba, ya, dan yang lainnya. Yang jelas dua maf'ul ini bukan aslinya mubtada khabar, ya, bukan mubtada dan khabar. Kemudian kita masuk ke bait selanjutnya. Wa yalzamu al-aslu li mujibin 'ara wa tarku dhaka al-asli hatman qad yura. Tadi pada bait yang barusan kita lewatkan, beliau menjelaskan tentang satu keadaan dari dua maf'ulnya al-basa dan kawan-kawannya. Yaitu boleh dengan dua sisi, ya, yakni mendahulukan yang secara makna adalah fa'il, atau yang mendahulukan apa yang secara makna adalah maf'ul. Tapi yang lebih rajih, yang lebih bagus adalah apa? Mendahulukan apa yang secara makna adalah fa'il. Maka pada bait selanjutnya beliau menjelaskan hukum yang kedua, keadaan yang kedua dari dua maf'ulnya, kasa dan teman-temannya. Wa yalzamu al-aslu li mujibin 'ara wa tarku dhaka al-asli hatman qad yura. Ya. Yalzamu, ini yajibu al-asl, wajib menerapkan hukum asal, yaitu mendahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il. Kapan? Li mujibin 'ara, ketika ada yang mengharuskan. Ya, ketika ada faktor yang mengharuskan yang didapati. 'Ara itu dari 'ara ya'ru, maknanya apa? Wujida, dia sebagai na'at dari mujib, jumlah fi'liyah fi mahalli jarin na'at dari mujib. Jadi ara ya'ru, ya, bukan ariya ya'ri. Kalau ariya ya'ri, wazan ta'ib ya'tabu, maknanya khala. Wa tarku dhakala, ini hukum yang kedua, ya, terkait dengan dua maf'ulnya kasa dan teman-temannya, yaitu wajib mendahulukan apa yang secara makna adalah fa'il. Wa tarku dhakal asli hatman qad yura, ini keadaan yang ketiga. Meninggalkan asal, yang asal, ya, hatman qad yura, terkadang didapati, ya, terkadang didapati. Ini hukum yang ketiga, yakni tidak boleh mendahulukan apa yang secara makna adalah fa'il. Ya, akan dijelaskan oleh syarih, ya, tempat-tempat atau tiga keadaan ini, atau khusus yang kedua dan yang ketiga ini. Ay yalzamul aslu wa huwa taqdimul fa'ili fil ma'na idza tar'a ma yujibu dhalik, yani maksudnya wajib menetapi asal, yaitu mendahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il apabila tar'a datang ma yujibu dhalik, ya, faktor yang mengharuskannya. Wa huwa khauful labs, yaitu ketika terjadi kekhawatiran akan terjadi labs, kerancuan, ketidakjelasan. Jadi apabila dikhawatirkan terjadi kerancuan, ketidakjelasan, maka harus ditetapi hukum aslinya, yaitu mendahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il. Contoh a'taitu Zaidan Amra, aku berikan kepada Zaid Amr. Di sini Zaid sebagai akhidh. Ya, Amr ma'khudhnya. Fa yajibu taqdimul akhidh minha, harus didahulukan akhidh dari keduanya. Wa la yajuzu taqdimu ghairihi, dan tidak boleh mendahulukan selain akhidh. Li ajli labs, karena adanya labs. Idh yahtamil an yakuna huwal fa'il. Karena ya, yang selainnya selain akhidh juga memungkinkan dia sebagai fa'ilnya. Karena dalam contoh ini Zaid dan Amr mungkin dia sebagai akhidh. Ya. Mungkin sebagai akhidh dan ma'khudh. Ya. Terjadi al-labs. Ya. Ketika yang dimaukan adalah bahwasanya Zaid yang diberi, kemudian Amr adalah yang diberikan kepada Zaid, maka harus didahulukan apa yang dia sermaan adalah akhidh. Ya, fa'il, pelaku pengambilan. A'taitu Zaidan Amra. Tidak boleh ya menjadikan Zaid sebagai maf'ul bi yang kedua, Amr maf'ul bi yang pertama. Wa qad yajibu taqdimu ma laysa fa'ilan fil ma'na. Kemudian keadaan ketiga ini. Terkadang wajib mendahulukan maf'ul yang secara makna bukan fa'il. Ma laysa fa'ilan fil ma'na. Maf'ul yang bukanlah fa'il secara makna. Wa ta'khiru ma huwa fa'ilun fil ma'na, dan kadang wajib mengakhirkan maf'ul yang dia fa'il secara makna. Ya, contohnya a'taitu dirhama sahibah. A'taitu dirhama sahibah. Aku berikan dirham ini kepada pemiliknya. Di sini didahulukan maf'ul yang dia secara makna bukan fa'il, itu dirham, dan diakhirkan maf'ul yang secara makna adalah fa'il sahib. Ya. Wajib sifatnya ini. Ya. Fala yajuzu taqdimu sahibihi wa in kana fa'ilan fil ma'na, maka tidak boleh mendahulukan sahibi, ya sahibah, meskipun dia secara makna adalah fa'il. Fala taqul, tidak boleh kamu katakan a'taitu sahibahu dirham, aku berikan kepada pemiliknya dirham ini. Tidak boleh. Ya. Li alla ya'ud ad-dhamiru 'ala muta'akhirin lafdhan wa rutbah, agar jangan sampai dhamir ha yang ada pada sahibah itu kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Ya. Kalau dikatakan a'taitu dirhama sahibah. A'taitu ad-dirhama sahibah. Di situ dhamir ha kembali kepada ad-dirham, yang ad-dirham lafaznya mutaqaddim ya, meskipun rutbahnya mutaakhir. Karena dirham itu kan maf'ul bi yang kedua, dia rutbahnya tentunya di bawah maf'ul bi yang pertama. Sehingga yang mutaakhir hanya apa? Hanya lafadznya saja. Ya, rutbahnya tidak mutaqaddim. Tapi kalau dikatakan a'taitu sahibahu dirham, dhamir ha di sini akan kembali kepada ad-dirham dalam keadaan ad-dirham mutaakhir lafadz dan maknanya. Maka ini yang tidak boleh. Wa huwa mumtani', dan ini terhalang atau tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian wallahu a'lam, kata beliau. Di situ ada kesimpulannya dari mu'alliqnya, katanya talkhisu ma asyara ilaihi syarih wan nadhim fi hadhihi almas'alah anna lil maf'ul al-awwal ma'a al-maf'ul al-thani alladhaini laysa asluhuma al-mubtada wal khabar thalathat ahwal. Kesimpulan dari apa yang telah disyaratkan oleh pensyarah dan an-nadhim dalam masalah ini adalah bahwasanya maf'ul yang pertama bersama maf'ul yang kedua, yang mana keduanya aslinya bukan mubtada khabar, itu ada tiga keadaan. Ya, ada tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama yajibu fiha taqdimul fa'il fil ma'na. Wajib mendahulukan apa yang dia fa'il secara makna. Wajib mendahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il. Yang kedua, yajibu fiha taqdimul maf'ul fil ma'na. Wajib mendahulukan maf'ul yang dia secara makna maf'ul juga gitu, fil ma'na. Mendahulukan apa yang dia maf'ul secara makna. Wal halatu tsalitsah, keadaan ketiga, yajuzu fiha taqdimu ayyihi masyita. Mendahulukan yang mana saja dari dua maf'ul itu sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Wa sanubayyinu laka mawadhi'a kulli halatin minha tafsila, akan kami jelaskan kepadamu tempat-tempat dari setiap keadaan secara rinci. Ammal halatul ula, adapun keadaan yang pertama, yaitu keadaan di mana wajib mendahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il. Ini terjadi di salah satu mawadhi', tiga tempat. Awaluha, yang pertama, an yukhafa al-labsu, ketika dikhawatirkan terjadi kerancuan, ketidakjelasan. وذلك إذا صلح كل من المفعولين أن يكون فاعلا في المعنى. Yaitu ketika masing-masing dari dua maf'ul ini bisa secara makna menjadi fa'il. Contoh, a'taitu Zaidan Amr, aku berikan Zaid kepada Amr. Ya, masing-masing dari Zaid dan Amr mungkin sebagai akhid yang mengambilnya, sebagai yang diberinya, sehingga terjadi kerancuan. Maka harus Zaid dijadikan sebagai maf'ul bi yang pertama. Aku berikan kepada Zaid Amr, ya. Akhidnya Zaid, ma'khudnya Amr. Atau ya, wa tsaniha, yang kedua, an yakuna al maf'ulu fi al ma'na mahsuran fi, an yakuna al maf'ulu fi al ma'na mahsuran fi, ketika apa yang dia secara makna maf'ul itu dihasr padanya. Sudah kita lewatkan pembahasan ini, yaitu wa ma bi illa au bi inna man hasr akhir, kata Ibn Malik pada fasal yang telah lewat, apa isim apa saja yang dihasr dengan illa atau inna ma, maka akhir akhirkanlah. Ya. Nahwu qaulika, contoh ucapanmu, maka sautu Zaidan illa jubbatan. Maka sautu Zaidan illa jubbah. Aku tidaklah memberikan kepada Zaid kecuali apa? Jubbah. Mengenakan, aku tidaklah mengenakan kepada Zaid kecuali satu jubbah saja. Di sini didahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il Zaid. Kenapa? Karena maf'ul yang dia secara makna juga maf'ul itu dihasr jubbah. Ya. Wa ma a'taitu Khalidan illa dirhama, tidaklah aku beri kepada Khalid kecuali dirham saja. Di sini maf'ul bi yang keduanya dihasr, maka harus diakhirkan, sehingga konsekuensinya mendahulukan maf'ul yang dia secara makna adalah fa'il. Wa thalithu, yang ketiga, an yakuna al-fa'ilu fil ma'na dhamira, agar apa yang dia secara makna adalah fa'il bentuknya dhamir, wal maf'ul fil ma'na, dan yang secara makna dia maf'ul bentuknya isim zahir. Ya. Contoh, a'taituka dirhama. A'taituka dirhama. Ya, tidak boleh dikatakan a'taitu dirhaman iyyak, karena masih bisa menggunakan dhamir muttasil. Ya. Tidak boleh berpindah kepada yang munfasil. Fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'ul muttasil. Pada fasal yang sudah lewat itu kan telah lewat. Ketika dalam keadaan ikhtiar pada selain syair, ya, tidak boleh datang munfasil dalam keadaan masih bisa menggunakan yang muttasil. Ayat ketiga, tempat di mana wajib untuk mendahulukan maf'ul yang secara makna adalah fa'il. Yang pertama ketika dikhawatirkan terjadi labas, ya. Yang kedua ketika maf'ul yang keduanya dihasr. Yang ketiga ketika fa'ilnya dhamir. Ketika maf'ul yang secara makna fa'il adalah dhamir. Kemudian maf'ul yang secara makna maf'ul juga dia bentuknya isim zahir. Wa ammal halatu tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, falaha tsalatsatu mawdi'a aidha, maka dia memiliki tiga tempat juga sama. Tempat yang pertama, an yakuna al-fa'ilu fil ma'na muttashilan bi dhamirin ya'udu 'ala al-maf'uli fil ma'na. Ya, ketika maf'ul yang secara makna, ketika maf'ul yang secara makna adalah fa'il, atau kalau bahasanya di sini, apabila fa'il secara makna atau maf'ul yang dia secara makna adalah fa'il bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul secara makna. Paham ini tempat yang pertama? Ya, yakni ketika maf'ul yang secara makna bergandengan dengan dhamir yang kembalinya kepada apa yang dia secara makna maf'ul. Contoh, a'taitu dirhama sahibah. A'taitu dirhama sahibah. Di sini apa mana yang secara makna adalah fa'il sahib, karena dia akhidnya yang mengambil. Ya, dia bergandengan dengan dhamir ha yang kembali kepada ad-dirham, dan ad-dirham secara makna maf'ul. Id law quddima la'ada dhamiru 'ala mutaakhirin afdhan wa rutbah. Kenapa tidak boleh dikatakan a'taitu sahibahu ad-dirhama? Ya. Karena kalau didahulukan, niscaya dhamir akan kembali kepada apa yang dia diakhirkan secara lafaz dan rutbahnya sama. Ya, dengan yang sebelumnya. Ya. Atau yang di dalam syarah yang sudah kita baca itu. Wa tsaniha an yakuna al-fa'ilu fil ma'na minhumma mahsuran fi. Tempat yang kedua, di mana wajib mendahulukan apa yang dia secara makna adalah maf'ul, yaitu ketika fa'ilnya secara makna dihasr. Ya, nahwa qaulika, contoh ucapanmu, ma a'taitu dirhama illa Zaid. Aku tidaklah memberi dirham ini kecuali kepada Zaid. Zaid di sini secara makna adalah fa'il. Wajib dia diakhirkan. Kenapa? Dihasr dengan illa. Wa tsalithu, yang ketiga, an yakuna al-maf'ulu fil ma'na minhumma dhamiran. Ketika apa yang secara makna maf'ul ini bentuknya dhamir, dan apa yang secara makna adalah fa'il, bentuknya isim zahir. Contoh ucapanmu, ad-dirhamu a'taitahu a'taituhu bakra. Ad-dirhamu a'taituhu bakra. Tidak dikatakan a'taitu bakra iyahu. Kenapa? Karena tadi masih bisa menggunakan dhamir yang muttasil. Fa ikhtiyarin la yajul munfasil idza ta'ata yaji'al muttasil. Ya, insyaallah ini jelas. Kemudian wa hadzu fadlatin ajiz in lam yadhir ka hadzi masiqa jawaban aw husir. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pembuangan maf'ul, tentang pembuangan maf'ul. Membuang fadlah ini maf'ul, ajiz bolehkanlah, hadza maf'ul bi muqaddam ya, dari ajiz ya. Bolehkanlah pembuangan fadlah yakni maf'ul bi, ya maf'ul bi, in lam yadhir, tapi dengan syarat tidak merusak ya, tidak mengganggu kalam. Ka hadzi masiqa jawaban aw husir. Contoh pembuangan maf'ul yang bisa merusak kalam adalah seperti hadzi masiqa. Membuang ma ini maf'ul, membuang maf'ul yang siqa didatangkan jawaba sebagai jawaban. Ya, jawaban maf'ul bih yang kedua dari siqa, karena saqa ya siqu butuh dua maf'ul. Aw husir, atau membuang maf'ul yang dihasr, ini tidak boleh. Beliau di sini musannif menjelaskan kepada kita tentang dua hal. Hal yang pertama, bolehnya membuang apa? Membuang fadlah itu maf'ul, dengan syarat tidak memudaratkan kalam. Ya, kemudian yang kedua, beliau menjelaskan tentang tempat di mana dilarang membuang apa? Maf'ul. Yaitu dilarang apabila maf'ulnya ini datang sebagai jawaban, atau ketika maf'ulnya dihasr. Ya, husir itu ma'tuf pada siqa. Ya, maknanya insyaallah ini jelas. Al-fadlatu khilaful umdah. Fadlah adalah lawan dari umdah. Wal umdatu ma la yustaghna anhu. Umdah maknanya adalah apa yang la yustaghna anhu. Yani kalam itu tidak bisa tercukupi tanpa dia, butuh dengannya. Kal fa'il, seperti fa'il. Yang namanya fi'il ya harus ada fa'ilnya. Wal fadlah atau naibul fa'ilnya kalau mabni lil majhul. Dan fadlah adalah ma yumkin al-istighna'u anhu. Sedangkan fadlah adalah lafaz kalimat yang mungkin kalam itu tidak membutuhkannya, tercukupi darinya. Seperti maf'ul bih. Ya. Seperti apa maf'ul bih? Sebutkan dalam catatan kaki, min ghairi bab dhanna fahadha yajuzu hadfu ikhtisaran laqtisara. Pada selain bab dhanna, kalau pada bab dhanna boleh dibuang maf'ul ikhtisaran atau ikhtisara, ini sudah lewat. Fayajuzu hadfu al-fadlah in lam yadur. Maka boleh membuang fadlah diantaranya maf'ulat apabila tidak memudaratkan kalam. Ya. Dan pembuangan itu memiliki ya, tujuan-tujuan. Dan ini biasanya dibahas dalam ilmu balaghah. Ya, ini biasanya dibahas dalam ilmu balaghah. Kemudian disebutkan dalam catatan kaki, wa dzalika li gharadin lafdhiyyin. Jadi pembuangan, yakni pembuangan maf'ul itu ada beberapa tujuan. Ya, di antara tujuannya adalah tujuan yang berkait dengan lafaz. Ya. Seperti tanasubi al-fawasil. Untuk tanasub, keserasian, fasil, pemisah satu ayat dengan ayat yang lain. Awis saj' ataupun karena sajak. Wal ijaz ataupun untuk meringkas. Nah, itu. Tujuan pembuangan maf'ul yang berkait dengan lafaz. Untuk yang pertama, keserasian, pemisah-pemisah ayat. Kalau fawasil, ini khusus pada ayat-ayat ya. Atau karena sajak ya. Keserasian akhir-akhir dari apa? Kalimat. Tapi ini yang sahih ya, yang sahih, yang benar tidak diterapkan dalam Al-Quran ya. Tapi dikatakan fasil atau fawasil dalam Al-Quran, tidak dikatakan sajak ya. Sepertinya ini perlu kita perjelas ya, sebagai apa bentuk penjelasan yang semestinya kita jelaskan itu tentang as-saja'. Ditanya Syekh bin Baz rahimahullah, ya, kata si penanya, saja' indana fil kitab yaqul, as-saja' di sisi kami dalam kitab dikatakan bahwasanya saja' itu maknanya ittifaqu akhiri kulli harfin, kesamaan keserasian akhir setiap huruf fi kalimah, ya, dalam kalimat ini disebut saja' kata. Wa ma'a dzalik, bersama dengan itu ayatul Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'anul Karim hiya saja' am fawasil, apakah di situ ada saja' atau fasil, haitsuna ka fawasil, di mana di situ ada fawasil yang saling berjauhan dan yang lain berdekatan. Wassalamualaikum. Lihat jawabannya. Nah, ini penting untuk kita dudukkan permasalahan tentang as-saja', ya. Kata Syekh bin Baz, as-saja' alladhi ghairu maqsud ma yadur. Saja', ya, sajak yang memang tidak disengaja gitu, mengalir begitu saja, ini tidak memudaratkan, tidak mengapa. Innama saja' al-maqsud huwa alladhi yukrah. Yang tidak disukai dari sajak adalah sajak yang memang disengaja. Jadi sajak itu ada yang memang tidak disengaja, yang dimaukan lafaz maknanya, kemudian kebetulan sama gitu akhir-akhirnya. Ini yang tidak mengapa, yang dilarang. Kalau memang takalluf untuk menjadikan akhir-akhirnya sama, ada takalluf, ini yukrah. Li'annahu min amalil kahanah, karena ini termasuk perbuatannya tuh para dukun katanya. Amma saja'ul ladhi la yuqsad, adapun sajak yang memang tidak diniatkan, mengalir begitu saja, ya pas gitu, tidak sengaja, tidak takalluf, yang dimaukan dia, yang dimaukan olehnya maknanya cuma kebetulan pas lafadznya ujung-ujungnya, ya, ini la yuqsad yati. Ya, amma saja' adapun sajak alladhi la yuqsad, yang tidak dituju, tidak diniatkan, yaitu fi kalamil insan, yang datang pada kalam manusia, atau fi kitabati, atau pada tulisannya, atau fi khutbah, atau khutbah-khutbahnya, min ghairi qasdin, tanpa disengaja, ini fala ba'sa, tidak mengapa. Wa qad waqa'a fil Qur'an, dan telah terjadi dalam Al-Qur'an, telah ada dalam Al-Qur'an fawasil, pemisah-pemisah. Nah, ini beliau sebutkan yang lebih benar, fawasil, fasil. Di dalam Al-Qur'an ada fawasil yang mutasyabihah, yang mirip gitu, satu sama lainnya, tushbihu sajak, mirip sajak, tapi bukan sajak. Lakinnahu ghairul maqsud, tapi itu tidak dimaksudkan, yang dimaksud adalah lafadznya, apa maknanya, bukan lafadznya. Iya. Jadi yang dimaukan adalah apa? Bukan lafadznya. Dimaukan kesengajaan untuk menjadikan lafadznya sama. Iya. Lakinnahu ghairul maqsud, ada itu dalam Al-Qur'an tapi itu tidak dituju gitu, secara inti bukan. Balihi kaminu asrarin aradahallah, bahkan itu ada karena hikmah dan rahasia-rahasia yang Allah kendaki. Saya ulangi, waqadwa qafil Qur'an, telah terjadi dalam Al-Qur'an fawasil, ya, pemisah-pemisah, ya, yang mutasyabihatun, satu sama lain saling mirip gitu. Banyak kan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, gitu. Misalnya tushbih saja', mirip saja, lakinnahu ghairul maqsud, tapi itu tidak dimaksud. Balih hikamin, bahkan itu terjadi karena hikmah dari Allah, wasrar dan rahasia-rahasia yang Allah kehendaki azza wa jalla. Lima fiha minal balaghah, karena dalam Al-Quran itu ada balaghah, ya. Pada fawasil tadi ada balaghah, ini balaghatul Quran. Walima fiha min tawjihil qulub, dan juga di dalamnya pada fawasil yang mutasyabih itu ada tawjih al-qulub ila simai, ada pendorong hati-hati untuk mendengarkannya. Wail walin sot ilaih, dan diam khusyuk perhatian padanya. Walisifadah minhu, dan mengambil faedah darinya. Walaisal maksud as-saja', dan tidaklah maksudnya membuat sajak, tidak. Ya, itu. Jadi dengan ini jelas bahwasanya yang benar dari kalam an-nas bahwasanya as-saja' itu tidak diterapkan dalam Al-Quran. Itu fasil, ya, fasil. Ia sebagian ahli nahu yang menetapkan. Tapi yang lebih tepat, yang benar dan selamat bahwasanya itu bukan saja tapi fasil. Ya. Adapun dalam kalam yang biasa tadi boleh tidak saja, boleh asal tidak takalluf. Ya. Contoh tanasub al-fasil banyak, ya, tanasub al-fasil seperti illa tadhkiratan lima yakhsha. Sebelumnya taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan lima yakhsha. Dibuang di situ apa? Maf'ulnya yakhshahu aslinya. Dibuang untuk fawasil. Jadi akhir menunjukkan maksudnya itu akhir, yang akhirnya alif itu. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. itu pemisah dari satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian al-ijaz, sekarang untuk ijaz seperti dalam contoh fa'il lam taf'alu, dibuang di situ haknya, bukan taf'aluhu, ijaz ya, karena sudah maklum, sudah diketahui maf'ulnya ya. Atau li gharadin ma'nawiyyin kal ihtiqar, atau tujuannya sifatnya ma'nawi yang berkaitan dengan makna bukan lafaz, seperti ihtiqar untuk meremehkan maf'ulnya yang tidak disebutkan, seperti kata ballahu al-aghlibanna. Ya, al-aghlibanna mana maf'ulnya aghlibanna, yakni al-kafirin, apa al-kafirin. Kemudian juga istihjan dzikri al-maf'ul bih, karena menganggap keji, jelek untuk disebutkan maf'ulnya, atau karena sudah diketahui maf'ulnya sehingga dibuang, atau untuk tahwil membuat takut ya, seperti kalla sa'alamun thumma kalla sa'alamun, untuk membuat manusia takut, yang maksudnya al-uqubat, kelak mereka akan mengetahui ma yahullu lahum min al-uqubat, apa yang akan menimpa mereka dari akibat-akibat perbuatan dosa mereka. Ya. Lalu kita lanjutkan. Ka qaulika, contoh ucapanmu fi darabtu, kembali ke syarah, fi darabtu Zaidan. Darabtu bi hadzil maf'ul bih, dengan membuang maf'ul bihnya. Darabtu. Ya. Mungkin kalau secara nahu biasanya ah enggak boleh ini. Harus ada maf'ulnya karena daraba mutaaddi. Tapi terkadang dibolehkan. Kalau kita melihat ilmu balaghah, karena si pembicara hanya ingin memberitakan bahwa saya dia baru memukul gitu. Darabtu. Ya. Atau dia ingin merahasiakan siapa yang dipukul. Ya. Wa ka qaulika fi a'taitu Zaidan dirhama, dan juga contoh pada ucapanmu pada a'taitu dirhama Zaidan dirhama, a'taitu dibuang dua maf'ulnya. Wa minhu qaulu ta'ala fa amma man a'ta wa taqa, dibuang maf'ulnya a'ta dan juga ittaqa. Ya, yakni a'taitu Zaidan. Wa minhu qawluhu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maf'ul bih yang kedua dari yu'tika dibuang ya. Juga a'taitu dirhama, a'taitu dirhama dibuang di sini maf'ul bih yang pertama. Kalau pada contoh tadi wa la sawfa yu'tika, dibuang maf'ul bih yang kedua ya. Pada contoh a'taitu dirhama, maf'ul yang pertama. Qila wa minhu qawluhu ta'ala, ada yang mengatakan bahwa di antara contohnya adalah hatta yu'tul jizyah. Al-jizyah maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih yang pertamanya dibuang. At-taqdir wallahu alam hatta yu'tukum al-jizyah. Takdirnya katanya hatta yu'tukum al-jizyah. Iya. Dan ini pembahasan pembuangan maf'ul itu lebih jelas di lebih rinci dibahas di ilmu balaghah ya. Kemudian fa in dharra hadzul fadlah lam yajuz hadzuha. Adapun jika pembuangan fadlah mengganggu, merusak kalam, maka lam yajuz hadzuha, tidak boleh dibuang. Kama idza waqa al-maf'ul bihi fi jawabi su'alin, seperti apabila maf'ul bihnya datang sebagai jawaban dari pertanyaan. Contoh an yuqal, dikatakan man darabta, jawabannya darabtu Zaidan. Ya, tidak mungkin dibuang maf'ulnya darabtu. Kenapa? Karena belum dihasilkan jawabannya. Aw waqa masura, atau ketika maf'ul bihnya dihasr. Ya, dihasr. Contoh ma darabtu illa Zaida. Enggak boleh dibuang Zaidnya. Fala yajuzu hadzu Zaidan fil mawdhi'ain, tidak boleh membuang Zaid pada dua tempat ini. Kenapa? Id la yahsul fil awal al-jawab, karena pada yang pertama tidak dihasilkan jawabannya kalau enggak disebutkan maf'ulnya. Wa yabqa al-kalamu fi tsani, kan pada yang kedua yabqa al-kalamu fi tsani dalan ala nafi dhurb mutlaqa, menjadikan kalam ini hanya menunjukkan penafian pemukulan secara mutlak saja. Ma dharabtu. Iya, penafian secara mutlak, penafian dhurb secara mutlak. Wal maqsudu nafyuhu min ghairi Zaidin, padahal ini maukan adalah penafian pemukulan dari selain Zaid. Ya. Fala yufhamu al maqsud 'inda hadzi, sehingga tidak difahami maksud ketika dibuang apa maf'ulnya. Ya, kemudian di sana ada tempat-tempat yang lainnya juga nanti akan disebutkan. Wa yuhdhafu, nomor 3 itu ya. Nomor 1, catatan yang nomor 1 ada tambahan wa thammata mawdhu'un tsalits, di sana ada tempat yang lain di mana tidak boleh dibuang mahful. Wahwa idha ma hudhifa amiluhu. Wahwa idha ma hudhifa amiluhu. Itu ketika amilnya, mahful ini dibuang. Maka tidak boleh dibuang mahfulnya juga. Contoh, iyaka wal kadhiba. Yani iyaka ba'id wal wahdhar al kadhiba. Iyaka ba'id wahdhar al kadhiba. Kemudian, satu bait lagi. Wa yuhdhafun nasibuha in ulima. Wa qad yakunu hadhfuhu multazama. Ya, dibuang an-nasibuha, yakni alladhi yansibuha, ha maf'ulnya. Ya, alif lam si mausul, nasib itu silahnya. Dibuang amil yang menasobkan, ya, amil yang menasobkannya. Ya, amil yang menasobkannya. Kapan itu? In ulima, yakni amil yang menasobkan fadlah itu. Dibuang amil yang menasobkan fadlah, kapan in ulima, jika memang sudah diketahui amilnya dengan qarinah, min qarinah. Wa qad yakunu hadfuhu multazama, dan terkadang pembuangan amil ini wajib sifatnya. Qala syarih rahimahullah, yajuzu hadfu nasib bil fadlah idza dalla alaihi dalil. Boleh membuang penasob, ya, penasob fadlah jika memang ada dalil, memang ada dalil yang menunjukkan kepada nasib tersebut, penasob tadi. Nahu an yuqal, contoh dikatakan, man darabta fatakul zaida. Takdirnya darabtu zaida. Fahudhiba darabtu, dibuang darabtu, lidalalati maqablahu alaih, karena yang sebelumnya sudah menunjukkan kepadanya. Wahadhal hadfu jaiz, pembuangan ini sifatnya apa? Boleh saja, boleh disebutkan amilnya, boleh dibuang. Ya. Dalam contoh semisal ini, man darabta zaidan atau darabtu zaidan, dibuang boleh, disebutkan pun boleh. Waqad yakunu wajiba, dan terkadang pembuangan amil yang menasabkan fadlah itu wajib. Kama taqaddama fi babil isyghal, sebagaimana pada bab isyghal, karena kaidahnya apa? La yujma' baina al-mufassir wal-mufassar, sudah lewat. Nanti akan disebutkan tempat yang lain. Nahu contoh zaidan darabtuhu, ini pada bab apa? Isyghal. At-taqdir darabtu zaidan darabtuhu, fa hudhifa darabtu, dibuang darabtu wujuban secara wajib, kama taqaddam, wallahu alam. Di antara tempatnya juga pada bab-bab nida, dibuang secara wajib apa amilnya? Ya Abdullah, ini unadi Abdullah, dibuang apa amilnya. Juga pada bab apa? At-tahdhir, sebutkan di situ at-tahdhir, peringatan. Peringatan bisa dengan iyyaka, seperti iyyaka wal asada, iyyaka wal asada, dibuang di situ apa amilnya? Takdirnya iyyaka ba'id wahdhar al asad. Atau dengan selain iyyaka, kalau dengan selain iyyaka ini dengan syarat adanya pengatofan atau pengulangan, pengulangan kalimat. Contoh dengan pengatofan, ra'saka wa saifa, ra'saka wa saifa, yakni maknanya ba'id wahdhar, ya, ba'id ra'saka wahdhar as-saifa, gitu. Atau dengan pengulangan, contohnya tahdhir dengan pengulangan, nanti ada di babnya sendiri, al-asada al-asada al-asada, ya, al-asada al-asada, ya, ihdar, yani ihdar, gitu. Juga pada ighra disebutkan di situ, ighra, dorongan, hasungan. Ya, ini juga dengan syarat pengulangan lafaz atau dengan pengatofan. Contoh dengan pengatofan, al-muru'ata wa najidata, muru'ah dan najidah, yani keberanian, yani ilzam al-muru'ah, ya, walzam an-najidah. Atau dengan pengulangan lafaz, ya, dalam ighra, yaitu as-silaha as-silaha, ini ilzam takdirnya. Insyaallah nanti akan datang pada babnya secara khusus, ya. Dan dalam Al-Quran pembuangan juga banyak didapat dia. Seperti qalu khaira, idza qila lahum madza, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, atau ya semisal itu, apa ayatnya ya? Qalu khaira, ini jelas. Qalu madza anzala rabbukum, qalu khaira, ini qalu anzala khaira. Juga semisal ayat kunu hudan aw nasara, faqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, qul bal millata, ini qul ittabi' millata, dibuang karena ada qarinah. Ya, makanya jelas juga maknanya, ya. Bahkan ikutilah, mereka berkata jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, qul, ya, katakanlah bal, bahkan ittabi', ikutilah, dibuang ambilnya karena sudah apa mafhum dengan qarinah yang ada, wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik, syadallah ilahi lantas, safruka wa atubu ilaik.